wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله وعزني الله وإياكم أجمعين. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang kembali memudahkan kita duduk di majelis di waktu-waktu yang enak untuk istirahat, namun Allah memudahkan bagi kita untuk mengalahkan segenap keinginan hati sehingga kita bermajelis di masjid yang mulia ini, yang kita berharap kepada Allah barokah dengan majelis kita dan barokah bagi penduduk negeri yang kita ada di dalamnya, yang menjadikan mudah-mudahan sebab turunnya pertolongan Allah kepada kita semua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah selesai beliau al-fadilatu syekh al-allamah Dr. Saleh Fauzan hafizahullah menjelaskan tentang perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas dalam risalah Al-Fi'atul Dhalah wa Manhajuha, kelompok-kelompok menyimpang dan metodologi dan langkahnya. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah di kota Mekah dan satu persatu dari kalangan orang-orang yang Allah kehendaki padanya keimanan masuk Islam, baik dari kalangan golongan yang mulia seperti Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu anhuma, ataukah golongan rakyat jelata, bahkan budak seperti Bilal bin Rabah. Nah, demikian pula dari kaum wanita Khadijah istri beliau radhiyallahu anha ummul mukminin, ataupun juga dari kalangan yang masih anak-anak dan remaja seperti Ali bin Abi Thalib, satu bersatu masuk Islam. Kenapa? Karena melihat cahaya yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu agama adalah sesuai dengan fitrah mereka. Mereka mengetahui tidaklah Rasul ini menyeru kepada kekuasaan, tidaklah menyeru kepada dunia, akan tetapi menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hidayah dari Allah mereka mudah menerima Islam. Dan ternyata masuknya kaum muslimin ke dalam Islam ketika itu menjadikan gemerutuk hati-hati orang-orang kafir Quraisy, hingga akhirnya mereka pun mengadakan gangguan-gangguan, intimidasi-intimidasi, bahkan tidak jarang mereka menyiksa para sahabat yang dari kalangan rakyat jelata. Wa fin nihayah, maka kata beliau, maka pada puncaknya hajaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ilal Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya pun hijrah ke kota Madinah. Apa itu hijrah? Hijrah diterangkan para ulama yakni tarku daril kufar ila daril Islam, meninggalkan negeri kufar menuju negeri Islam. Wadhalika hijratul makan, maka itu adalah hijrah meninggalkan suatu tempat. Wa kadzalika intiqalu min halatil ma'siyah ila halati ta'ah. Wa dzalika hijratus sifah. Demikian pula berpindahnya seorang dari keadaan berbuat maksiat kepada ketaatan, maka itu pun disebut hijrah namun dari sisi sifat. Wal hijratul makan hiya lintiqalu min daril kufri ila daril Islam. Hijrah tempat ini berpindah dari suatu negeri kafir menuju negeri Islam. Wa fil hadithi qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wan niyyah. Tidak ada lagi hijrah setelah adanya Fathu Makkah, akan tetapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Apa makna hadis ini? Diterangkan al-Imam An-Nawawi, kenapa tidak ada lagi hijrah ke kota, dari kota Mekah menuju Madinah? Li'anna Mekah sarat darul Islam. Dikarenakan Mekah telah menjadi negerinya kaum muslimin. Berarti hijratul makan berpindah dari negeri Islam, yakni dalam hal ini Mekah, ke Madinah sudah dihapus karena sudah menjadi negeri Islam. Demikian pula seandainya ada yang negeri kita, negeri Indonesia Raya ini merupakan negara Islam dengan berbagai klasifikasi ataupun syarat-syarat untuk menjadi negara Islam, diantaranya pemimpinnya muslimin, diantaranya mayoritas penduduknya muslim, diantaranya nampak dan bebas terlihat syiar syiar Islam dan adzan, semuanya ada di negeri kita. Kok terus dia mengatakan kita juga harus hijrah sebab negara kita belum negara Islam? Maka ini menyimpang. Karena hijratul makan berpindah dari Mekah ke kota Madinah telah dihapus. Kalaulah seandainya mereka mengajak kita harus hijrah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, dari negeri yang di sana tidak ada seorang muslimin pun, dilarang menampakkan syiar-syiar Islam, tidaklah dia mampu untuk menegakkan syarat Islam di situ kecuali dengan berpindah, maka itulah yang namanya hijratul makan, ke tempat negeri yang di sana penuh dengan orang Islam dan seterusnya. Maka demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala di kota Mekah dimusuhi, diintimidasi, dihalang-halangi, bahkan diupayakan mau dibunuh, bukan sekedar diancam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau untuk berpindah ke kota Madinah, ila ikhwanihimul ansar fil Madinah, menuju ke saudara-saudara mereka dari kalangan kaum ansar di kota Madinah. Al ansar yuqalul ansar linasrihi dinillah. Al ansar dikatakan ansar karena mereka menolong agama Allah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, mengkisahkan kisahnya Nabi Isa alaihissalam dalam surat Saf, Qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Nabi Isa berkata kepada kaum hawariyun, penolong, yaitu pembela-pembela agama Nabi Isa, para sahabat beliau. Man ansari ilallah, siapakah yang menolong aku karena Allah di dalam membela agama Allah? Itulah kaum Ansar. Nisbah karena mereka menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Ansar berada di kota Madinah. Bukanlah mereka dari kabilah Ansari, bukan. Bukan keturunan Ansari, maknanya oh kakek moyang mereka namanya Ansar, bukan. Namun Ansar di sinilah nisbah karena mereka menolong agama Allah. Yang mereka memiliki sifat, orang-orang Ansar ini sifat yang mulia. Yang Allah abadikan di dalam surat Saf. Walladzina tabawa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan mereka orang-orang Ansar yang telah menyiapkan tempat-tempat tinggal bagi orang-orang Mekah kaum Muhajirin, mereka sungguh sangat mencintai saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin. Dan mereka lebih yu'thiruna ala anfusihim, lebih memprioritaskan kaum Muhajirin untuk meraih bagian-bagian dunia daripada diri-diri mereka. Walau kanat bihim khasasah, walaupun mereka sesungguhnya sangat menginginkan. Inilah diantara sifat Ansari. Orang yang ingin menjadi pembela agama Allah harus mengedepankan apa yang lebih maslahat untuk agama, walaupun sesungguhnya dirinya menginginkan. Barakallahu fikum. Orang-orang Ansar, mereka disebut Ansar linasrihi dinallah, dikarenakan mereka menolong agama Allah. Dan Nabi SAW sangat berharap untuk menjadi kaum Ansar juga. Beliau mengatakan, laulal hijrah lakuntu rajulan min Ansar. Kalau bukan karena hijrah dari Mekah ke Madinah, niscaya aku akan menjadi seorang yang siap membela agama Allah. Kaum Ansar. Naam. Sehingga barakallahu fikum. Kalau bertanya, mungkin muncul pertanyaan, lah untuk apa kita menolong agama Allah sementara Allah yang maha kuasa? Allah tidak butuh kepada kita. Allah maha mampu untuk membela agamanya. Jawabannya benar. Namun Allah menjadikan segala sesuatu ada sebab musababnya. Dan diantara sebab supaya kita kokoh, supaya kita tegak di atas agama ini adalah kita mau membela agama Allah. Sehingga bukannya Allah butuh kepada kita, namun kita membela, menolong, memperjuangkan agama Allah semata-mata adalah supaya kita menjadi kokoh di atas agama ini. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau menolong agama Allah, membela, memperjuangkan, mendakwahkan dan lurus tegak di atas keikhlasan niat dan mutaba'atir rasul, maka Allah yansurkum, akan menolongmu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian di atas din ini. Oleh karena itu, wajib bagi kita peduli dengan dakwah ini. Dakwah ini adalah dipikul bersama, bukan khusus kepada para duat, namun semuanya. Nah, jangan mengatakan aku kan sekedar ikhwan biasa. Namun marilah kita menolong agama ini sesuai dengan bagian atau kemampuan yang kita mampui. Barakallahu fikum. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dimusuhi, diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy, Allah perintahkan beliau untuk hijrah ke kota Madinah. Fatakawwanat lil islami daulatan azimah, hingga akhirnya tersusunlah kekuatan yang sangat agung bagi Islam ini. Jadilah ketika itu barakallahu fi kota Madinah, dengan datangnya Nabi SAW mendapatkan barokah yang sangat banyak. Dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah istanaratil Madinah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, bercahayalah kota Madinah sehingga disebut munawwarah. Bercahaya. Naam. Bercahaya dengan cahaya sunnah, bercahaya dengan cahaya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian setelah itu Madinah disebut Qaryatun ta'kulul qura, negeri yang memakan negeri-negeri yang lain, artinya menguasai negeri-negeri yang lain. Menjadi pusat kekuatan Islam kota Madinah. Fatakawwanat lil islami daulatan azimatan minal muhajirin wal ansar, tersusunlah terbentuklah kekuatan yang sangat besar lagi agung dari kalangan unsur muhajirin, orang-orang yang berhijrah ke kota Madinah, wal ansar, dan para penolong-penolong agama Allah dari penduduk pribumi Madinah. 6. Wakasurul muslimun, sehingga semakin banyak kaum muslimun. Fasaru yuhaddidun al-kuffar fi diyarihim wa fi manazilihim, hingga akhirnya menggetarkan dan menjadi gemetar takutnya orang-orang kafir di negeri-negeri mereka ataupun di tempat-tempat tinggal mereka. Islam semakin kuat, Islam semakin kuat. Ta'kulul qura, yang terus memakan negeri-negeri yang ada di sampingnya. Rasul menulis surat menawarkan Islam, menyeru mereka masuk ke dalam Islam. Ditulis surat kepada para raja-raja, min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamatu limanittaba'al huda. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah utusan Allah, keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Namun ternyata ada di antara mereka yang tidak menerima. Ada di antara para raja ada yang menerima, namun ternyata rakyatnya menolak. Inilah keberadaan mereka di kota Madinah. Faghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kuffar, maka Nabi pun memerangi orang-orang kufar setelah didakwai secara halus. Kirim surat, ternyata menolak. Ditawarkan kepada mereka, diutuslah bijaisil Islam, tentara-tentara Islam, ghazawatin katsirah wasaraya, yakni dalam peperangan yang sangat banyak dan pasukan-pasukan pejalan kaki, dikerahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika mereka mau menyerang, dipesani oleh Nabi, ala rislik. Ketika perang Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'utiyanna rayata ghadan. Khaybar adalah tempat berkonsentrasinya kaum Yahudi di kota Madinah. Di kota Madinah sebelum datangnya Nabi sudah terdapat orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah, dari Bani Qunayqa, Naam, dan Bani Khaybar. Maka di Khaybar, ketika perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam harinya menyatakan, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, akan aku berikan bendera panji peperangan ini kepada seorang yang memiliki predikat dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah pun dan Rasulnya cinta kepadanya, predikat yang sangat mulia. Yaftahullahu baina yadai, yang Allah akan menangkan Islam ini melalui tangannya. Maka manusia pun semua berharap kepada Allah, semoga akulah yang akan diberikan bendera tadi. Ternyata Rasul mencari Ali bin Abi Thalib. Yang singkat cerita, tatkala mau berangkat dipesani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala rislik, jangan tergesa-gesa, hatta tanzila bisa hatihim, sehingga engkau betul-betul masuk ke pekarangan-pekarangan mereka, sehingga mendekat, tidak terus langsung diserang. Inilah peperangan dalam Islam. Dalam riwayat lain, kalau terdengar azan, maka itu negeri Islam, jangan kau serang. Berarti azan syiar Islam menunjukkan kalau di situ dibebaskan adanya azan dan mudah, berarti ini negara Islam. Indonesia bagaimana ya? Indonesia bagaimana? Mudah ya. Mudah. Iya, tapi kan undang-undangnya bukan Al-Qur'an. Antum mau ditegakkan undang-undang Al-Qur'an? Siap, itu yang kita inginkan. Berarti kamu yang senang berbicara kepada para penguasa, pertama yang harus dihukum. Duh. Lah sekarang gimana? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Allah berfirman, sesungguhnya balasan bagi orang yang ingin yang memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi sunnah Rasul. Sunnah Rasul ketika menghadapi para penguasa walaupun dengan kezalimannya, bersabar dan mendoakan kebaikan pada para penguasa. Langkau menolak. Kalau mau ditegakkan, maka an yuqattalu, diperangi, au yusallabu, atau disalib, au yuqatta'a baina aydihim wa arjulihim min khilaf, atau dipotong kaki dan tangannya secara bersilang. Sekarang mau tegakkan. Kalau konsekuensinya begini ya, biasa sajalah. Loh, itu namanya hawa nafsu. Ahlussunnah mengatakan, ya kalau memang bisa dilaksanakan, wa biha wa ni'mah, terpelihara darah-darah manusia kehormatannya. Barakallahu fikum. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah. Nabi memerangi orang-orang kafir dengan pasukan-pasukannya, hatta azharallahu hadad din. Maka tahanlah, jangan kau tergesa-gesa, hingga akhirnya engkau betul-betul sampai di pekarangan mereka. Kalau terdengar adzan, jangan kau serang. Kalau telah sampai, faridu alil Islam, tawarkan kepada mereka masuk Islam. Tidak mau masuk Islam, maka barakallahu fikum, fa'khud minhumud jizyah, diambil upeti sebagai jaminan keamanan mereka. Kalau tidak mau, ausaif, barulah pedang. Dihunuskan kepada mereka. Inilah jihad yang benar. Barakallahu fikum. Maka Nabi pun memerangi mereka, hatta adharallah hadad din, hingga Allah menangkan dan tampakkan benar-benar agama ini. Fantahal amru bifathi Makkah. Terus berlangsung peperangan demi peperangan dengan orang-orang kafir dan seterusnya, hingga akhirnya selesai dengan urusan dibukanya kota Mekah. Nabi bisa masuk ke kota Mekah. Apakah Nabi masuk dengan sebab adanya perjanjian perdamaian? Tidak. Terjadi perselisihan di antara para ulama, hal dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah sulhan? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah karena adanya perjanjian perdamaian, atau karena anfah, atau karena memang ditaklukkan oleh Nabi? Yang benar, karena ditaklukkan dengan kekuatan muslimin, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena perdamaian, namun ditaklukkan dengan kekuatan muslimin yang Allah kehendaki. Apa buktinya? Dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkata wa ala ra'sihi mighfarah. Nabi masuk ke kota Mekah dalam keadaan memakai topi baja. Memakai topi baja. Kalau topi baja dipakainya ketika perjanjian damai atau ketika perang? Ketika perang. Berarti menunjukkan Mekah dibuka dengan adanya peperangan. Namun dimenangkan oleh muslimin dengan sebab pertolongan Allah. Maka akhirnya pun terbukalah kota Mekah. Sejak itu, sejak dibuka kota Mekah, tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Kenapa? Karena sudah sama-sama menjadi negeri Islam. Tapi kenapa Nabi tidak pulang ke Mekah ya? Enggak, karena Nabi sudah berhijrah. Nanti di sana dalam risalah Tabuqiyah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan di sana tentang adab-adab dan aturan dalam hijrah. Naam. Antum kalau bisa membaca kembali ke risalah ini. Hijrah ada berapa dan bagaimana hukum dan adab-adabnya, kembali ke risalah At-Tabuqiyah. Maka dengan dibukanya kota Mekah, wa dakhalan nasu fi dinillahi afwaja. Maka masuklah manusia ketika itu ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Apakah karena takut? Tidak. Apakah karena dalam rangka menyelamatkan harta? Mungkin sebagian munafikin. Namun mereka masuk ke dalam Islam karena mengetahui kebaikan dan mudahnya agama Islam ini. Ba'da hidayah minallah wa taufiki, setelah hidayah dan taufik dari Allah. Inilah buah daripada berpegang kepada sunnah. Ketika Nabi SAW mengambil sumpah di Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, dikarenakan adanya isu bahwasanya Utsman bin Affan terbunuh di kota Mekah, maka para sahabat yang mereka memiliki hamasa wal ghairah, memiliki kesemangatan dan kecemburuan yang tinggi, mendesak atau meminta dengan sangat kepada Rasul untuk berperang saja, sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar, bukankah kalau kita berperang berjihad melawan mereka, orang yang gugur diantara kita pasti masuk surga dan mereka masuk neraka. Orang kalau mati syahid masuk surga enggak? Masuk surga. Kenapa kita harus mengalah? Sampai-sampai engkau tega wahai Rasul untuk menghapus tulisan Rasulullah, cukup dengan Muhammad bin Abdullah saja. Naam. Umar bin Khattab yang mengatakan demikian. Ketika Fathu Makkah melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong, maka Umar bin Khattab mengatakan, ittahimur ra'ya, curigalah engkau kepada pendapat akalmu. Faqat ra'aituni yauma Abi Jandal, sungguh aku telah mempersaksikan diriku sendiri tatkala menyanggah Rasul dalam perjanjian Hudaybiyah. Apa perjanjian Hudaybiyah? Di antaranya, kalau orang Mekah, musyrikin Mekah tersesat di kota Madinah, harus dimuliakan dan dikembalikan ke kota Mekah dalam keadaan terhormat. Adapun kalian orang Madinah, muslimin, kalau masuk ke kota Mekah tidak boleh keluar. Biarkan mereka di sini terhina dengan apa dan cercaan dan seterusnya. Berarti Islam menang apa kalah? Secara akal kok hina ya. Di antaranya yang kedua, tuntutan mereka orang-orang musyrikin Quraisy, hapus itu nama Rasulullah. Kalau kami meyakini engkau wahai Muhammad adalah Rasulullah, kami tidak akan memerangimu. Hapus itu, ini perjanjian antara kami dan engkau. Maka Rasul pun memerintahkan, karena beliau tidak bisa menulis dan membaca, hapus itu Rasul, namun katib penulisnya menolak. Akhirnya Rasul minta ditunjukkan mana tulisannya ini, dihapus dengan tangan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berarti hina enggak? Berarti kalau bukan Rasulnya Allah, Rasulnya siapa? Nah, secara akal. Maka ternyata hikmah yang banyak. Para sahabat mengatakan, sudah perang saja daripada kita hina seperti ini. Namun ternyata ahlul ilmi Nabi SAW yang paling a'lam ketika itu memiliki basirah yang panjang, pandangan yang jauh ke depan, menahan para sahabat. Walaupun melihat kesemangatan yang membara, tetap menahan. Akhirnya tersadarlah mereka ketika Fathu Makkah. Manusia berbondong-bondong masuk Islam, kenapa? Dengan sebab melihat akhlak para sahabat radhiyallahu anhum. Ternyata Islam agama yang baik, Islam agama yang mudah. Musyrikin Quraisy datang ke kota Madinah tersesat. dibiarkan leluasa. Melihat akhlaknya para muslimin di kota Madinah, masya Allah, ibadah mereka menyambung tali silaturahim, beribadah kepada Allah dengan tauhid, tergugah. Muslimin yang masuk ke kota Mekah tersesat di dalamnya dalam keadaan dihina, tetap tegar dengan sebab tawakal kepada Allah. Mereka tahu orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan disia-siakan. Lihatlah, melihat akhlak-akhlak yang mulia dan tauhid yang kokoh tertancap dalam hati sahabat, berpikir hingga akhirnya ketika Fathu Mekah dibuka oleh Allah SWT, dikalahkan, ditaklukannya kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, mereka dengan ringan dan mudah menerima Islam. Mungkin sebagian kita demikian. Sebetulnya saya tahu dari dulu ini dakwah ini dari dulu ya. Dulu saya memang bertanya-tanya, ini apa? Penasaran, jane teroris, tapi tak amat-amati orangnya, bukan ya. Hingga akhirnya ternyata yang menyentuh, ayo mas ngaji, ya coba-cobalah. Sebetulnya saya tahu dari dulu, tapi kenapa sekarang baru mau ngaji, ya apa tidak? Nah ini, karena saya ternyata melihat orang-orangnya akhlaknya bagus. Oleh karena itu, marilah kita tolong dakwah ini dengan akhlak-akhlak kita. Jangan sampai kita yang sudah taklim, sudah mengaji, yang sudah bisa mengamalkan lihyah, memakai baju yang dicintai Rasul, kamis, terus akhirnya tidak memperhatikan akhlak-akhlak kita. Naam, tidak afsyus salam bainakum, tidak pernah menyebarkan salam diantara kita, tidak pernah peduli kepada tetangga, tidak pernah bagaimana kita membahagiakan keluarga kita sendiri dan seterusnya. Dalihnya yang penting akidah, yang penting akidah. Ini keliru. Naam. Saya di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah, lihatlah. Mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Barakallahu fikum. Maka waja'at wafatur Rasulillah dan terus demikian. Perjalanan dakwah setelah dibukanya kota Mekah, terus manusia masuk Islam bertambah dan bertambah dan bertambah, hingga akhirnya datanglah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengatakan di dalam hadisnya, taraktu fitnatan hiya ashadduha ala rijal an-nisa, aku tinggalkan ujian fitnah yang dia itu paling berat bagi kaum laki-laki, yaitu fitnahnya wanita. Bisa menjadikan orang yang tadinya lurus berpaling, orang yang tadinya istiqomah kembali ke belakang. Na'udzubillah. Dalam hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatul fitnatu ummati al-mal. Bagi setiap umat ada ujian dan cobaan yang berat, dan ujian yang serta cobaan yang berat akan menimpa umatku, yang bisa menggoyahkan keistiqomahkannya adalah diantaranya fitnah harta. Lihatlah betapa banyak orang yang berpikir harta akhirnya meninggalkan taklim. Betapa banyak orang yang memikirkan harta akhirnya dia barakallahu fikum berpaling ke belakang. Nasallahu salama wal afiyah. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti, setelah aku wafat, maka mereka akan melihat perselisihan yang banyak. Inilah alamatun nubuwah yang terjadi. Dan yang paling dikhawatirkan oleh Nabi diantaranya, innama akhwafu ma akhafu ala ummati al-munafikun alimul lisan. Yang paling aku khawatirkan diantara hal yang aku khawatirkan menimpa umatku, adanya munafik yang alimul lisan, yang pandai mengolah kata bicara. Nah, inilah dengan wafatnya Nabi, berarti akan muncul di sana orang-orang yang menyimpang, yang mereka pandai mengolah kata, sehingga mengelabui orang-orang yang tidak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, kembali ke belakang. Yang tadinya lurus menjadi bengkok. Yang tadinya benar menjadi benci kepada kebenaran, dan seterusnya. Faliyadzubillah. Maka datanglah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dengan wafatnya Rasul terus agama ini hilang? Walaupun mereka tegak adanya orang-orang yang menyimpang, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan, yahmilu hadzal din, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Akan terus dibawa ilmu yang lurus ini, agama yang hak ini, dalam setiap generasi, dibawa oleh orang-orang yang adil di antara mereka. Apa adil? Jujur, lurus, istiqomah, dia muslim. Orang yang adil, yang mereka ketika munculnya orang-orang munafikin, alimul lisan yanfuna tahrifal ghalin, mereka akan membersihkan agama ini dari penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang melampaui batas, ghulu, wantihalal mubtilin, dan penipuan-penipuan ahlul batil dinafikan. Qoma bil bayan, mereka menegakkan penjelasan-penjelasan yang hak mana. Nambarakallahu fikum. Itulah agama Rasul terus tegak di atasnya. Tidaklah punah dengan sebab wafatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mulailah berita nubuwah tersebut nanti akan nampak satu persatu. Maka faqama bil amri mim ba'di khulafa'uhu rasyidun. Maka setelah wafatnya beliau, urusan Islam ini pun dipegang dan ditegakkan oleh pengganti-pengganti beliau dari kalangan khulafa'ur rasyidun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Yang dikatakan dalam hadis Safinah radhiyallahu anhu, khilafatun nubuwah 30 sanatan. Khilafah nubuwah, khalifah yang diterangkan oleh Nabi adalah selama 30 tahun. Yaitu yang selesai di zaman Ali bin Abi Thalib, yang mereka dikenal dengan khulafa'ur rasyidin. Fanasyaru hadad dina, maka mereka pun menyebarkan agama ini, fil masyariqi wal magharib, baik di penghujung timur dan penghujung barat. Terjadi futuhat demi futuhat, pembukaan wilayah baru bagi muslimin. Islam jaya dengan peperangan dan peperangan. Di zaman Umar bin Khattab menguasai beberapa wilayah Romawi. Di zaman Utsman mulailah muncul berita Nabi adanya kelompok bughat atau orang-orang yang gulu, yang mereka berpemikiran khawarij membantai Utsman bin Affan. Hingga akhirnya di zaman Ali semakin nampak, radhiyallahu anhu semakin nampak. Mereka berkonsentrasi di kampung yang namanya Haruro, di wilayah Nahrawan. Akhirnya mereka mengkafirkan para sahabat, yang mereka terbagi menjadi dua kelompok ketika itu. Yang pertama adalah mereka orang-orang Haruriyah, yang berpemikiran khawarij, yang mengkafirkan Ali, atau yang mengkafirkan sebagian para sahabat. Nah, yang mereka itu menyatakan bahwasannya kita boleh untuk memusuhi kekuasaan Ali bin Abi Thalib dengan tiga tuduhan. Bahwasannya Ali tidak menegakkan hukum Islam. Yang kedua, Ali kenapa memerangi Aisyah radhiyallahu anha? Dan kalau dia muslim kenapa diperangi? Dan kalau diperangi berarti kafir, kenapa tidak ditawan? Nah, dan tiga syubhat yang mereka lontarkan kepada Ali bin Abi Thalib, yakni mengganti nama Amirul Mukminin berarti dia adalah Amirul Kafirin. Maka orang yang berkonsentrasi sekitar 6.000 orang di kampung Haruro, Ali bin Abi Thalib pun mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang ulama, salah seorang a'lamus sahabah di zaman itu, untuk mendakwai mereka, lihatlah. Maka Ibnu Abbas mendatangi mereka. Apa yang pertama ditanyakan kepada mereka? Apa syubhat kalian, tuduhan kalian kepada Ali? Oh, dia kafir karena tidak berhukum dengan Al-Quran. Dan dia kenapa memerangi Aisyah Ummul Mukminin? Kalau diperangi berarti dia memerangi orang Islam. Kalau diperangi berarti dia memerangi kafir. Kenapa tidak ditawan? Nah, yang ketiga, dia mengganti Amirul Mukminin, berarti dia adalah Amirul Kafirin. Langsung dibantah, tidak. Kata Ibnu Abbas, hal minkum ahadun min ashabin Nabi, apakah ada di antara kalian satu orang dari kalangan sahabat Nabi? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada, barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan, aku datang dari sisi para sahabat Nabi, bahkan aku adalah sahabat Nabi, bahkan putra paman beliau. Terbantahkan. Dari sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan selamatnya manhaj salaf. Kenapa kita di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah harus dengan pemahaman para sahabat? Karena orang-orang haruri, mereka orang yang membaca Al-Quran bahkan hafal. Namun ternyata tidak ada di antara mereka pemahaman sahabat, sehingga mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dengan apa yang ada pada mereka. Maka dibantahlah satu persatu syubhat mereka oleh Ibnu Abbas, hingga akhirnya dari 6.000 orang, yang pertama, kalian menuduh Ali tidak berhukum dengan Al-Quran dikarenakan mengutus sahabat untuk berunding perdamaian tatkala terjadi perang Siffin dan perang Jamal. Antara sahabat diutuslah fulan berunding damai, sepakat damai, oh berarti sudah, kita sudah ini, katanya ini hukum manusia. Nah, maka dijawab Ibnu Abbas, bukankah engkau membaca surat An-Nisa ayat 35, ketika suami istri bertikai, apa perintah Allah? Maka pergilah kepada hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya, utuslah orang yang bijak dari keluarga laki-laki, keluarga perempuan, berembuk di antara mereka. Apa yang dihukumi, itulah lakukan. Ini dalam hubungan keluarga yang sekupnya, yakni kepemimpinan paling kecil. Lah bagaimana kalau menyangkut umat? Tentunya boleh untuk bersepakat, berembuk dalam kebaikan. 6.1. Yang kedua, katanya Ali radhiyallahu anhu, kalian tuduh kenapa tidak menawan Aisyah? Kalau diperangi berarti kafir, kalau muslim kenapa engkau perangi? Maka dijawab, perangnya mereka adalah dengan sebab adanya pihak ketiga yang memancing di air keruh. Terjadi khilaf di kalangan para sahabat tentang skala prioritas dengan wafatnya Utsman yang dibantai oleh orang-orang Khawarij. Adapun Ali bin Abi Thalib memandang yang pertama harus kita laksanakan prioritasnya adalah bagaimana menyatukan kalimat para sahabat seluruhnya, sehingga harus dibenahi perkara khilafah dulu. Perkara khilafah, sepakat kita dulu. Namun mereka sebagiannya memandang, enggak, tegakkan kisos dulu. Buru itu yang membunuh Utsman, hingga kita tegakkan, barulah setelah itu adanya khilafah. Nah, terjadi perselisihan, dimanfaatkanlah oleh orang-orang munafikin. Masuk ke barisan masing-masing, memicu hingga akhirnya terjadilah pertempuran. Lah kalau sampai pun kalian katakan, kenapa diperangi menuntut untuk ditawan Aisyah Ummul Mukminin? Apakah kalian tega? Sebab yang namanya tawanan perang kalau itu kafir, itu menjadi halal bagi majikannya. Boleh didatangi. Apakah engkau akan mendatangi istri-istri Nabi yang itu Ummahatul Mukminin, yang Allah menyatakan dalam surat Al-Ahzab, wa azwajuhum ummahatuhum, Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka kaum mukminin yang maknanya haram untuk dinikahi setelah ditinggalkan oleh Rasul. Apakah engkau akan menghalalkan dan menentang Al-Quran? Lihatlah yang dikatakan tadi, mereka yang menuntut hukum Al-Quran, kalau ditegakkan mereka yang pertama akan kena. Ya atau tidak? Lihatlah. Satu. Yang ketiga, kalian mengatakan bahwasanya Amirul Mukminin dihapus oleh Ali sehingga dia Amirul Kafirin. Maka dijawab, sungguh apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib telah didahului oleh orang terbaik dan lebih baik dari dia, yakni pada perjanjian perjanjian ketika adanya Utsman, Rasul menghapus nama Rasulullah. Tulisan Rasulullah dihapus oleh Rasul. Apakah mafhumnya menjadi Rasulnya setan? Tidak. Amirul Mukminin walaupun tidak tertulis tetap Amirul Mukminin. Naam. Hadis ini barakallahu fikum. Maka dari itu ditegakkanlah urusan Islam ini oleh para sahabat. Mereka menyebarkan Islam ke ujung timur dan ke ujung barat. Bidakwati ilallah, dengan dakwah, cara dakwah mengutus orang, membawa surat, delegasi-delegasi diutuslah ke penjuru-penjuru bumi. Awabil jihad, atau dengan jihad diperangi orang-orang yang belum masuk Islam. Wamtaddat dakwatul Islam alal masyariqi wal magharib, hingga akhirnya semakin luas kekuasaan Islam di ujung timur dan di ujung barat. Wadakhalan nasu fi dinillahi afwaja, manusia pun berbondong-bondong masuk Islam. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perjalanan demi perjalanan. Dakwah Islam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan oleh diri-diri kita. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita muslimin wajib untuk menolong agama ini, yang maslahatnya kembali kepada diri-diri kita. Karena kalau kita tidak peduli dengan agama ini, tidak peduli dengan dakwah Islamiyah yang hak ini, Allah akan mengganti diri-diri kita. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah 54, Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian kembali ke belakang, yang tadinya tidak peduli kepada dakwah ini, yang penting dunia, yang penting kekuasaan, yang penting terus, setelah mengenal dakwah, malah ingin memanfaatkan dakwah untuk mencari kekuasaan, dunia dan seterusnya. Satu. Atau yang kedua, dia setelah mengenal sunnah kembali kepada kebid'ahan, kemaksiatan, kembali ke belakang. Apa yang akan terjadi? Fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mengganti mereka dengan satu kaum yang lebih baik. Yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Asyiddau 'alal kafirin ruhamau bainahum, yang mereka itu tegas kepada orang-orang kafir dan saling berkasih sayang di antara mereka. 6. Wala yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata laim, tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Karena yakin di atas al-haq. Di dalam surat Muhammad ayat terakhir, Allah berfirman, فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. Kalau engkau berpaling, engkau tidak peduli dengan Islam dan dakwah ini, Allah akan mengganti kaum yang lebih baik darimu, dan Allah tidak akan mendatangkan orang semacam engkau lagi. فَلِيَذُ بِاللَّهِ. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, إِنَّمَا نَخْشَى عَلَىٰ أَنفُسِنَا, yang kita khawatir diri-diri kita. Sekarang Masya Allah Alhamdulillah dapat hidayah istiqomah. Apakah besok kita merasa aman? Apakah besok dan lusa kita dijamin masih lurus? Nas'alullah salama wal afiyah. Kita hanya mohon kepada Allah. Ketika kita menyadari demikian, apa usaha kita? Tolonglah agama Allah. Kita belajar demi menolong agama Allah. Karena agama ini ditolong dengan ilmu, dengan amalan yang soleh. Naam barakallahu fikum. Sehingga kami wasiatkan kepada diri kami, di masa-masa yang semakin dekat dan banyaknya fitnah ini, marilah ikhwah semuanya, hafidhani wa hafidhakumullah wa azani Allah wa iyakum, untuk semakin meningkatkan eksistensi belajar kita. Walhamdulillah ma'had terbuka dari pagi, siang dan malam. Ada pelajaran, tinggal menyesuaikan waktu yang ada. Naam. Tidak mencukupkan sekedar taklim di masjid sini saja. Sempatkan waktu untuk belajar. Naam. Karena datangnya antum ke majelis ilmu barokah, datangnya antum ke majelis ilmu didoakan malaikat, dan sebab dimudahkannya masuk ke dalam jannah. Naam barakallahu fikum. Tinggallah nanti dalam pertemuan yang akan datang dalam kitab ini, Fadilatul Syekh Shalih Fauzan akan menerangkan tentang dasa'isun nifaq wal khuruj alal a'immah, tentang penyusupan yang dilakukan oleh orang-orang munafik merusak Islam dari dalam, dan bagaimanakah tujuan mereka memberontak kepada para a'immah. Naam barakallahu fikum. Bagaimanakah alur perjalanan mereka sehingga kita pun tidak akan merasa heran tiba-tiba muncul sekarang ini begini dan begitu, karena memang seperti napak tilas. Ya, kalau kita paham pokok pemikirannya, kita tidak akan heran cabang-cabangnya. Nah, barakallahu fikum. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kita telah selesai dari bab yang dibawakan oleh beliau tentang bab hijratul rasul wa sahabah wa nusratul din. Hijrahnya Rasul dan para sahabat di dalam menolong agama ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam golongan orang-orang Ansar yang membela agama Allah, dan semoga Allah senantiasa mengokohkan kaki-kaki kita di atas din ini sehingga kita betul-betul bisa selalu diberi keikhlasan niat dan juga selalu bisa diberikan taufik mencocoki sunnah Rasul dan diberikan keistiqomahan sampai dengan wafatnya kita atau kematian menjemput kita. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.